bukan cinta. Datanglah kemari, ikutiku. Ku temukan wanita yang indah. Dia selalu setia menungguku. Jatuh cinta sedari muda, belum mengerti semua. Ku takkan pernah lepaskanmu. Peganglah tanganku, hatimu milikku, dan kau miliki hatiku. Sayang, kita menari dan ku dekap engkau sambil mendengar lagu kesukaan kita. Saat kau mulai resah, aku membisikkan, engkau terlihat sangat sempurna. Aku temukan wanita yang hebat. Aku membagikan semua hal bersamanya. Ku temukan yang jadi cinta terakhir. Serahkan seluruh hidupku padanya. Jatuh cinta sedari muda, melawan dunia. Semua akan baik saja. Peganglah tanganku, ku jadi lelakimu. Engkaulah masa depanku. Sayang, kita menari dan ku dekap engkau sambil mendengar lagu kesukaan kita. Saat ku tatap engkau begitu menawan, aku tak pantas. Engkau sempurna. Sayang, kita menari dan ku dekap engkau sambil mendengar lagu kesukaan kita. Kini aku percaya telah melihat sosok dari seorang malaikat surga. Aku tak pantas, engkau sempurna.